kang tebogo nahanyai alim di pikabogo nyai akang te cinta nahanyai alim di pikacinta aku nau ku dendam sakit sakit sekali dendam sakit sakit sekali teringat ditolak cinta nyerikan cinta ku dendam.